tidak mengukur baju di badan sendiri. Semua kesalahanmu jangan selalu engkau tutupi. Bila masih mengharapkan kita bersatu kembali, dan kau nodai cinta tak seperti